ketika seorang masbuk dalam sholat yang 4 rakaat, dia mendapati imam telah memasuki rakaat yang kedua. Apakah ketika dia bangkit dari tasyahud yang pertama, dia harus mengangkat tangan atau dia mengangkat tangan setelah dia melakukan 2 rakaat? Mungkin yang ditanyakan di sini, ketika tasyahud sebelum berdiri, apakah mengangkat tangan ketika duduk, Allahu Akbar, kemudian berdiri, atau mengangkat tangannya pada saat berdiri? Ya. Walhasil ini permasalahan yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam silsilah hadithus sahihah, beliau menguatkan pendapat bahwa mengangkat kedua tangan itu pada saat duduk, Allahu Akbar, kemudian berdiri ke rakaat yang ketiga. Sebagian para ulama juga seperti Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya mengatakan pada saat berdiri. Asy-Syaikh Rabi' ketika beliau ditanya tentang permasalahan ini, kata beliau, al-amru sahl. Silahkan, ya. Artinya permasalahan-permasalahan yang mudah, tidak perlu dipersulit, sebab hadis yang datang dalam hal ini ada kemungkinan yang pertama, ada juga kemungkinan yang kedua. Wallahu ta'ala a'lam.